الذين آمنوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وآيات الله الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآيات لن إكو دادي آيات دادي pertondo دادي bukti alal kudrati ing atase kekuasaan alazimati kang agung. Alailu te kejadian malam atau alailu te terjadine bengi. Allah nerangaken naslahu nyoplok sapa ingsun. Aki kuna maknani beset sapa ingsun, beset tu nyoplok sedikit demi sedikit. Nufassilu tegese misa ingsun minhu saking lail, ingsun misa anahara ing rino atau status rino. Nak wis rino tak cabut terus dadi bengi. Faidan mongko nalikane naslahu minhun nahar. Humu te wong akeh. Wong akeh sing berdomisili ning daerah itu iku muslimuna iku dadi petengan kabeh. Manane dakhiluna tegese manjing kabeh fi dzulami ing dalam peteng. Wasamsu te srengenge tajri iku lumaku apa sames. Ila akhirih utawa meka maring akhire dawuh Allah Taala iku min jumlatil ayati setengah sange jumlah ayat lahum kedhe wong akeh au ayatin ukhra to dadi ayat sing liya. Lawal komar utai rembulan uga dalik koyok mengkono-mengkono yajri li mustaqorillah. Utai serngenge iku tajri iku lumako apa samsu li mustaqorin maring ngon tetep itu ngon orbite laha kedui sames. Maksudnya ilahi tetegese maring iki mustaqor ela tata jawa suhu tegese orang liwati apa sames hu ing mustaqorillah. Dalika utai mengkono-mengkono kabeh ay jarwiha tegese utai melakune sames iku takdirul aziz iku desaine utawa takdire, takdir maknane desain sing presisine pas. Dadi qodaro iku maknane desain sing presisine pas iku jenenge takdir apa? Ngukurnya secara cermat iku jenenge apa? Takdir. Iku takdirul aziz, iku kekuasaan desaine Allah kang agung fi mulkihi dalam kerajaan Allah al-alimi kang alim. Alim maknane pirsa betul bi kholqi kelan sing diciptakan Allah. Wal qamara qaddarnahu wal qamara lan ing rembulan birof iklan rofa wal qamaru wa nasfi lan nasab kados sakara iki ta wal qamara wa wa tilafat al qamar mansubun dinasabna bi fi'lin lan fi'il yufassiruhu kang nafsiri ing fi'il apa ma perkara badau sause lafat al qamar wal qamara lan ing rembulan qaddarna iku ngatur ingsun arti ngatur secara presisi tepat hu ing qamar min haitsu sayruhu sanging sekirane perjalanan qamar ingsun ngatur manazila ing pira-pira manazil pira-pira tempat gon singgah manane sama niatan tegese 8 wa 20 lan 20 apane manzilan tempate dadi manazilul qamar iku 28 fi samanin ing dalam 8 wa 20 lan 20 apane latan bengine mingkuli saharin sawengi saben-saben wulan wa statiru lan ndelik utawa napa ge ora ketok apa qamar lelatane ing rong wengi kados teng teori falang kabisa bebas itu ingkang alamun ana apa asharu rembulan iku salah sina 30 apane yauman wa lelatan nan istitar muk sewengi ingkang alamun ana apa sahari kutis atan songo wa isirin arum pulau apa neyoman dinani hatta ada singgo balik apa komar ila akhiri mana zilihi teme komar yang akhiri mana zile komar viro il aini ing dalam pandangan pripat bali ini kal urbinil kodim kau dini pelepah sing kawak lepah utawi nopo mancung sing kawak kau disamarihi kau dini pelepah mancung ida ata konalikane wus tuwek apa udis samareh di mancung lho napa napa nak sing tengene wit klopo apa cara mriki sini mancung sing tambah tuwa itu kan tambah napa napa jenenge mengerucut kayak napa niku panah lho napa kaya kaos ya aduh biasa bahasa Arab malah bahasa Jawa lali apa jenenge niku lho napa membusur lho napa wis pokoke ngoten niku fa innahu mongko satamne urjunil qadim fa innahu fa innal urjunal qadim yariku dadi cilik apa urjun waya taqaw wasulan dadi membusur apa urjun wayas huru lan dadi cilik apa urjun dadi mengecil terus membengkok lan bengkok iku kal urjunil qadim la samsu ora ono te srengenge yang bagi sayuk jopo sames ya sulu tegese dadi gampang apa sames wayas sihu lan sah apa sames wayas sihu lan sah lah kedhe sames apa antu dirika ento nyalip apa sames al qamar ing rembulan dadi selawase taun samsiah iku ora iso nyalip taun apa qamariyah. Fatas tami umongko iso kumpul apa samas mau sertane komar filaini ing dalem sumengi misale walale lan ora ana te bengi ku sabi gunahar nyelebrino. Falaya ti mongko ora teko apa iki lah lail koblang kido iki sedurunge ndak enahar. Itu bolak-balik ya sami utawa ora layak til lailu koblang kido inahar to layak tinahar koblang kido ilal sami. Wa kullun te saben-saben suwiji tanwinuhu te tanwine kulun iwadunu dadi genti ane kudo filah sang mudo filah. Minas samsi sang lafat samsin wal komar lafat komar wan nuju minal lafat nuju. Fi falakin ing dalam cokrowolo mustadirin kang luas luas sing nopo bulat itu jenenge cokrowolo luas sing bulat yasbahuna iku podo ngelangi ngelangi nopo berputar ning atmosfer ning jenenge ngelangi dados kalau orang ngelangi di apa renang ning gone air jenenge renang ya yasbah nopo yasbah lah kalau apa satelit atau planet itu ya yasbah tapi fi falakin napa sama-sama diarani napa berenang yasbahuna iku ngelangi napa berenang apa ikilah kulun yasiruna tegese lumaku apa kulun nuzilu den posisekno apa ikilah kabeh falak mau napa napa jenis planet-planet wau manziratal ukolai kaya perlakuan wong-wong sing diani akal mesti dijamakno jamak mudzakkar salim napa di jamakno jamak napa mudzakkar salim. Pokoke ngeten nggih kula terangno model-model orang yang tidak nekuni sesuatu tapi sampean tetap paham. Nek ora paham kebangetan. Awas nek ora paham, rugi lek mung ngaji. Sini-sini wong nek gak paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, nggih, yang detail itu diketahui orang khawas, tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang itu ahli tarekat tapi enggak ngerti falak. Yang ngerti falak enggak ngerti napa? Tarekat itu enggak apa-apa karena manusia memang enggak pernah sempurna. Tapi begini, tetes Allah itu senengane ndamel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28 nek 29 tek semengke tanggal 1 nek ngenteni 29 berarti diikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istima terus nanti selesai atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini, rungokno ya. Kita ini sering debat tapi enggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali enggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, ya tiga karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya tiga. Misalnya gini, debat kenapa sih anu Muhammad dia kok apa? Geger perkara awal apa? Awal sawal. Terus debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, itu bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau, tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ya belajar falak, kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif. Kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Baturehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak, sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak, banyak sekali. Lah tak wari ilmu cara goblok. Nak ra iso kebangetan. Sawang lagi nak ra iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu dua. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, dua sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya. Buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis keceluk kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Sawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Sawal, misalnya besok hari apa? Besok? Senin ya, misalnya saya bilang puasa pertama itu, ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin, cara Masabu Selasa. Kan Indonesia kalau sama anak Sabandi kan sampai 3 hari ya, perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Masabu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia? Enggak biasanya, Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah, sebetulnya itu secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemila apa? Senin. Ini? Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini, dong, podo islami kok bedo. Memangnya enggak podo islami, uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memang kan ekspor Islam terus uteki podo kan ada kubu sebelah mesti. Iku sunatua, no? Terus teori-teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya Mak tadi yang dari anak buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saja yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran udah darurat ya, ngenteni bojom direbut wong lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong ae lek keben. Maksudnya wis mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku. Mesti dibalekno dhewe karo mana. Mengelak kok direbut tak sih dibalik noda. Mestinya gue gampang. Coba lah kamu percaya ilmu model awam. Misalnya usah kamu belajar falak, mus malah rabakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan. Pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13. Urung buderser. Wah Mustafa hoax berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi iso nguji benere Mustafa Ruhin sama Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan nje urung ser. Ser pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan wis mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sing maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham to? Tapi mau enggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islame kok geger negara menah men bilo NU saiki terus tukaran tuh dinding lha masalah bulan kok ana NU Muhammadiyah uteke lho nang ndi saking oleh ra seneng ilmu nganti innalillahi wa inna ilaihi rajiun parah oleh ra seneng ilmu mbok tobat. Saya ulang lagi ya, kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu kan malam 15 itu dino Ahad, ternyata bulan itu urung buderser bareng malam Senin buderser, berarti kira-kira bener Ruhin. Utau walian, pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, benar-benar Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu. Juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng, wiji aku takok. Sing darani meteng, hamil. Sing darani meteng, wakil. Kau kan biasa. Bojo wis ra gelem entek serak prospek biane mau anak meneh biane. Sing darane meteng wis aku takok. Sing darane meteng iku apa nek cara wong awam. Yo aja keliru. Sing darane meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya anggar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nek cara wong khawas sing darane meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yohin yo Zaid iku ngeloni Sri, bengi iku cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama, gak jelas iku. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ana WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Mana cakriting gendut wah ini kabar itu cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang khed adalah 3 kali masa suci. Jadi sesok tanggal biru, sesok tanggal biru, tanggal likur 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa suci. Masa suci gini 29 dia suci dua. Besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini khed. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, khed itu pasti tidak hamil. Berarti jima'anya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak khed itu susah sing lanang. Waduh dadi ngono. Ndak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan gitu. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang ndak nikah kan kalau gak khed kan susah berarti bukti hamil. Intinya khed itu bukti ndak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau headnya hanya sekali, itu keluar darah apa head? Kira tau mikir ngono tomus? Biasanya mau khusyuk atau mikir? Pokoknya wiridan bu suwargo ngono tomus kira tau mikir? Mulanya aku ya gumun, nono wong aram no yasin gumung. Dikira yasin ku jimat tuh. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bagilah antutrikal komar matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari be rembulan, bulan oleh nyelesaikan falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Lewung ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Ya, tapi semua cuy Yasin bodoh dini. Ayat ilmiah jadi mantra. Kasih hati ini. Kasih hati bodoh dini. Saya ngaram sampai saya ngeritik bodoh goblok. Bodoh ratau ngaji ini maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi yo sekepen dunyo sing ngene iki rame-rame wae. Leung Yasin kok kasihan. Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kula semalah keruwetan. Ndak nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah? Ndak jawab saja. Maka kalau itu betul khed, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena enggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi idah adalah apa? Memastikan enggak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru, benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu enggak khed, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Vin. Dekne ku kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi enggak ada hubungannya dengan kepastian. Kepastian enggak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zaut awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci, rak 3 wulan, 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani ku jadi tenan, umpama khete ku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bareng pak sepeda motor atau kaget di senak wong, tetap ketoro bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada dua ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis, yaitu diukur angger khet bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Yes. Just tenan. Orang rugi, orang rembang Jogja mulang. Ternyata pinter. Just wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan, 4 bulan. Karena di sini kelihatan. Nah, pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena menopause, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidin. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya orang mesti tolong bulan tuh. Ngaji mari disik dora khatam zaman mondok ya. Disik rapal saiki lali no, disik rapal saiki lali. Ngene lho mos tak terangno. Aja-aja Yasin bu swarga wae iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula niku. Ben swarga syaraté mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga menopause, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena menopause, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya nyeraikan istri umur 42 atau 43. Kan potensi menopause ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengis baru bawa keloni, bawa jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah, idahnya misalnya kalau jenis menopause 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kuali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah, kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang dua hal. Satu adalah dikenali orang khawas. Dua dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islame kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata bunder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buderser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buderser. Berarti bener sing di, bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya ape udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoke terus efek mendung mlayu-mlayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Cara ngawam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho terus sing bukti ape udan. Sumuh. Dadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene ape udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora ro falak kok ya ora ro BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Jadi mulanya tanggap pengiran wapi antenan. Jadi wong awam itu jatuh jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi. Wong wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianat. Ini ada psikologi apa. Wong awam ngerti agar minggat ya tukaran. Kok angel temen. Agar minggat ya mereka. Nanti dianalisis perbedaan persepsi. Wah kesuwen gak. Agar minggat ya tukaran. Kok repot. Rauh sangun. Jadi Allah itu api aneh ngono. Jadi wong awam yo dikei ilmu, wong pinter yo dikei ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Kula kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa, kula bola-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodho. Cuman aku akhirnya yo ora trimo perkarane wong alim dikalah mbek wong bodho. Sing cerita kok anak-anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya seumur-umur SMA, itu jaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, kang petani sugih, sapine wakeh. Sapi, sapi sing sikile papat itu wakeh. Ora roda empat ya, sapi yang berkaki empat. karena dhekne sapine akeh, sulungane akeh, ala pak turuti ra ampun. Anak kula njuk mondok ta goblok, Gus. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor, Gus. Sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iku jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya, Gus. Malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Dadi cara dhekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dhekne goblok. Perkarane mobil ku donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nggih, Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem nukokno sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papa tambah goblok. Tambah mergo gerus donya. Bar wayahe mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digoncekno sepeda motor tanggane. Ampun numpak sepeda motor, Pak. Wong donya kok mangan donya, Pak sapi, Pak. Sangking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya, banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu, dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan, karena ini donya kok mangan donya. Ini donya yang lahir, no? Donya kok sapi, wedhus, jangkrik, misalnya. Artinya gini, aku pangeran, ini wapi aneh pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji head itu, head atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan wat'ul hamli. Jadi ketara kan misalnya, ana wong Zaid misalnya, bengine ngeloni bojone jima. Terus Rino kaget mati. Ini idahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending ndak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya ndak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahe pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya iki senengane ngaji ilmu sing ngono iku. Sing ora jelas-jelas. Ngaji mbu swarga, ora paham lah swarga. Waduh, ya enak nang ngono. Teko wis siap ora paham. Mung mbu swarga. Waduh, repot. Saiki surat Yasin, dadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya Allah, amin amin. Padahal alim ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah, sampe ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsiah sering 30 siji, mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komariah sering songo likur, orang sekedar pernah boh. Sering, makanya wala bisu fi kafim salah sami atin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun, karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ini kalau nanti dijak ahli falak, ayo gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud tempi ya, khawatirin ini jadi. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat, Gus, itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Jadi. Perkarane nak dihitung komariah, nak iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampean nak ra kiamat-kiamat, tuh tahun komariah aku nyalip Samsiah. Dadi sampean, Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad lebih tua timbang Nabi Isa. Wah, ora nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Ayo Gus ngarang falak, Gus. Bahaya iki agak dikarang. Aku yo mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yo ngerti nak iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya dadi pokoke enak, Kang. Dadi kawulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tawari iman cara wong pinter. Milih cara wong pinter apa cara wong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya Bapak. Terlalu jujur. Itu fair. Ayo, milih iman corong pinter, orang bodoh. Pinter, wangel corong pinter. Udah tak pinter bareng. cara bodoh ya. Nah cara orang pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang maujud itu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Enggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super. Maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter lagi, sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya ono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abul Hasan Al-Asari itu pernah berfatwa, imannya mukallid, imannya orang enggak bisa mikir itu enggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang, lalu imannya orang bedui-bedui gimana karena enggak bisa mikir. Pegawaian yang ngurmat sapi, wedhus nututi bebek ngalor ngidul sing tukang ternak bebek. Singkat cerita dua beliau ini survei ditanya orang-orang kampung, bima araf tarobba, hei bedui, wong pegawaian yang ngurmat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa, unta. Kowe kok roh pangeran ana iku piye, caramu mikir piye, wong dina ngurmat unta. Jawabe enak wae, al-ba'ratu tadullu alal bair. Nek ana telethong, ya mesti ana untahane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa dramaan apa kalau bahasa jukene apa ndarane. Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam ya berarti ono sing gawe, ono jejake kok ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas ya iso. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Ngapain rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi ya pitik ya payu rabi. Dadi nah wong pinter keruwetan. Mosok aku tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh enggak. Wong pitik payu rabi wo gak payu. Jadi luwe apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ngene. Pokoknya aduh bodoh ya, pokoknya gak masalah cara kula. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, dan sebagainya. Karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile walulikur. Istitar rong dino, kadang sedih. No. Dari awal memang misteri, makanya kata Imam Nawawi dalam kitab apa Minhajut Thalibin, perkhilafan satu Ramadan itu ditoleransi sampai 2-3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Syakban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengane yo gawe misteri, tanggal 14, 15, 16 itu bunder sere mirip. Ya kan? Pangeran yo gawe misteri pisan, 14, 15, 16 bunder sere mirip. Kok pangeran yo senengane beda wong, yo enggak masalah pancen wae pangeran. Wong gawe donya liyab luwakum ayukum pasan amalah. Jadi pangeran senengane beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kayak tadi. Anu be Muhammadiyah kok ora tau cocok podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Kau mikir ngono kok ora iso, ngono kok dadi narasumber piye? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono-ngono iku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure bendina ora yo debat, padahal ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Boye biasa wae, kalau ada perbedaan ya biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah sata quru. Tapi kalau ternyata nanti hamil ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan anha zauji iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blendi. Jos yo. Jadi awam mbek khos padha kan? Mulane cara kula wis wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong butuh desa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Apa rabi dadak? Masak sak saya ndak payu rabi. Saya kan sarjana. Wong awam gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi, yang satu dalilnya pitik. Ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok ndak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Tadi. Sesuai gitu. Pitik pasangane akeh. Wah yo. Lah yo ndak guna ganti pasangan kowe koyo pitik. Malah parah meneh biasa urut. Ya jelas ya, tapi kalau suwun nah, pokoknya ilmu itu dawuh pengiran apa wala yuhituna bisaiim min ilmihi illa bima syaa. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu lalah ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya bener. Sebab dunia lah misalnya, dunia aku mesti kiamat. Jadi ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global, kutub utara, kutub ini mencair ini. Akhirnya kiamat. Wong awam lu gampang. Jenenge barang tiga terus ya rusak. Gak ono barang tiga terus kok tambah, gak rusak. Gampang kan, gampang di. Rusak kutub utara, rusak kutub selatan, rusak pemanasan apa? Global kok repot. Jenenge barang tiga terus ya rusak. Gampang di. Kulo jenis wong pinter, tapi kulo melok partai awam ya ketoke lebih gak nguras otak apa? Wong ngampe teori kiamat kok cek repot ya apa? Ngono ozon wis pecah, nek pecah matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi ra kesuwen ger barang digo terus ya mesti rusak. Utawa model pegawai negeri ya jenenge kerja terus ya kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga kan? Ya kepen apa? Pensiun. Tiap hari lho matahari daftar pensiun. Nenggone hadis ya. Tiap hari dia mengajukan apa? Ya Allah, masih tugas lagi cek no, terus. Sampai dene bosan terus gawe kejutan terbit kono apa? Barat. Bosan dene gawe kejutan. Nah, dadi wong nek is mutung iku alamate gampang. Nger mutung nggih perilaku sing aneh. Dadi coba lu seringnya ya mutung, nger perilaku nek aneh wis. Mutung. Ayo, milih awam mau pinter? Awam, cara kula kula melok awam, nangen-nangen terus luwe gampang. Ya mau jenenge digo terus yo. Ngono lapisan ozon ono kutub utara selas kesuwen apa? Semua jenenge barang digo terus ya mesti. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Yang surat Yasin api ingin diperdebat non. Sitok darani bid'ah, sitok darani jimat. Aduh, bodoh di ini. Mudah tahu ngaji ini kecangkeman. Soalnya ngaji. Yasin di sini apa, materi ilmiah apa. Ini mau Quran ibadah. Mikir Quran ibadah, ngaji ibadah. Debat itu mari tukaran. Itu rajaran ini Kanjeng Nabi. Pemana debat Quran. Al-Mirok fil Quran kufur. Nabi zaman Sugeng ngendikan memperdebatkan Quran itu kufur. Meskipun tidak kufur dengan arti keluar dari Islam, tapi itu kriminal besar. Quran kok diperdebatkan. Ya sudah, kalau ada orang mencintai Quran lewat bacanya secara tartil itu ya baik. Ada mencintai lewat mengkaji maknanya ya baik. Ada mencintai lewat percaya berkahnya juga baik. Nyatanya padha ora senenge Quran, ora tau deres sampean kritik-kritikan. Mana? Lan kula ngerti kritik. Maca Yasin hukumnya piye? Waca se, engko bariku lagi ngukumi jebule ora iso maca. Madek man ngaramno lah ra iso maca. Ya tok haram dadi nang. Kenek opo ra iso maca? Kan haram dadi. Ono-ono. Wah, kon maca sik. Kon adine maca paham ra kranjinan. Sen. Lah anggere dekne bar maca kok ora kranjinan, berarti ra paham. Dadi gampang. Asih maca terus padha di ini ra tau belajar maknane. Akhirnya kok jimat. Nah diwaca patang puluh, terkenal kan bro, Yasin bro, yang mari keramat ya. Bro, 41, roh. Saya gajil, cuma saya kira keramat, itu biasa. Orang tahu mau coba? Tahu mau coba Yasin 41? Jadi ora keramat niku. Terus kula nu ora cocok ijazah ngoten kula ora cocok. Kula mboten sependapat. Kalau kangen Yasin terus baca sekian ya enggak apa-apa. Lah nak dinggo jimat. Kula nggih punya ijazah itu tapi benar kula wae. Ya biasa mawon cara kula. Quran diturunno liat dafaru napa? Ayat. Cuma anak rabakat ngalim misalnya ngono ya ngono ae dinggo wis rabakat terangno wis rabakat alim sepun bulan baleni. Iya. Yes. Ana tepak ya keramat ra tepak ya dadi dukun wis pokoke. Wa ayatun nan iku dadi ayat. Mun kula wis pokoke ngandel bola-balik. Pokoke angger ilmu iku mesti ana sisi awam. Ya ana sisi awam. Dan iku Allah wong awam kabeh iku ya kawulane Allah. Tetep dikeki jatah napa? Ilmu ya mau ora roh BMKG sawise angger ngukep ya apa napa? Udan. Nyatane ya padha. Sing ilmiah yo terbukti udan, sing ngungkep yo terbukti. Dan jadi pengiran cek api aneh. Angger blendeng yo hamil wis gampang. Sing medis kok ini sudah ndak haid berapa hari? Positif terus dites sampai kehamilan. Sing wong khawas yo bener, kok sing wong awam yo bener. Iku pengiran. Wa ayatun nang dadi ayat lahum kedhe wong akeh ala kudratina ing atase kudra ingsun. Bukti nyata kudrohku termasuk anau te sak temene ingsun. Ingsun Allah maksudnya ngendikane pangeran hamal naiku muatno ingsun dzurriyatahum ing anak turune Bani Adam. Termasuk bukti kemampuanku wong-wong sak aki-aki iso dimuat ning kapal. Terus saiki malah luwih dasat meneh truk bis kabeh iso dimuat napa? Kapal. Iku ya kabeh ayate pangeran bisa ngelola air sedemikian rupa supaya tingkat beratnya kapal di bawah air sehingga iso ditanggung napa air. Wa fi qira'atin dzurriyatihim pakai jamak. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna napa? Zuriyatihim pakai redaksi apa? Jamak. Kalau qiraah kita apa? Anna hamalna zuriyatahum. Ai abahum tegese bapak-bapak wong akeh alusula kang dadi pokok. Tak muat fil fulki ing dalam perahu. Wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulki ing dalam perahu. Ai safinati nuhin tegese praune Nabi Nuh almaskuni kang kebak ail mamlu itik sing kang kebak. Jadi maksudnya kapal-kapal yang sekarang ya bukti ayatnya Allah. Tapi kapal yang dulu memuat nenek moyang kita juga bukti kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Gini ku niku, sampean pikir misalnya ngeten. Dan saya ulang lagi ya, bedanya nabi dengan ilmuwan itu gini. Kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%. Itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita tidak membidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja ya, saya sampean kalau yang aku lama semua kita itu lama semua. Setidaknya dibanding wong bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan enggak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan enggak ada. Terus saya lempar. Mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar. Itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat tuh harus banter sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penopangnya ilmu. Oh, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan? Tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni. Jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada apa alat-alat canggih itu ilmuwan-ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat tadi, lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau nabi itu beda. Nabi Nuh itu kan gawe perahu, dikadani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak gawe kapal. Kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino angger golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati itu. Tapi kaya arah mriki kayu jati kok buktine apa nak kayu jati? Hadisnya mana? Wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu. Ya, timune kayu kurma, mosok kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Jeneng cangkem elek sene debat. Pokoke kapal lho napa? Apa meneh anak meneh. Oh kok fiber, tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya nggih kapal. Nggih kapal lho ning padang pasir. Ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran bi wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Noh, kowe ku tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karuan padang pasir kok gawe segorane ra ono. Banjir gak mungkin wong ra ono Kapuas, ra ono Sungai Brantas, ra ono Bengawan apa? So. Nabi Nuh diutus pangeran jape ya. Kowe saiki ngenyek aku, sampean gentenan aku ngenyek. Mulane dendam ya rodok halal wong nabi wae ya dendam. Jadi mulane ana wong dendam sithik-sithik ku ya rodok halal wong nabi ya tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nak aku kuasa ya gentenan. Dhisik ku penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Sementing aja mateni aja dosa gedhe. Nah, Nabi Nuh jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Gue saiki ngenyek aku kok iso ben tak tanya. Gue nak dendam diempet udah diudun ya Jawa. Dadi wis. Leone Pak, tapi ya sudah wasnaul fulka wa kullama marra ali mala ummin qaumihi sakhiru min. Dadi dinya. Nabi Nuh tenang wae nggih. Nah pangeran ambek nabine kuning. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir kersane kapal kula selesene cepet. Ya yes, pokoke kapalem dadi sik. Warung kapale dadi tenan. Alamate napa nak ana banjir. Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa gen sing dienggo ngumumno banyu lho. Nak dapur rak sak omah iku jenenge dapur wae. Sing keren apa? Kluwang ya, oh, apa cara mereka? Kluwangnya itu loh, yang dipakai bara api loh sini. Kluwang, itu pangeran, luwang. Jadi pangeran itu gawe alamat ya aneh, wong tempat api malah digo alamat. Wafarot tanur. Engko nak kluwang kamu wis metu banyu, ya itu alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu, wong kluwang kok malah luwang kok digo metune banyu ku pangeran. Jadi pangeran ambek nabine ku wis unik. Dadi kon gawe kapal ning padang pasir, banyune metu ora kok kok sungai ta apa malah kok. Iku pangeran. Dadi mang nabi itu orang-orang spesial, tenan. Akhire terus mung nabi. Nabi ku ya sadar populasi. Wedi nak kewan teng kok anak putune ora ndek kewan. Akhire iku apa jenis fasluk fiha mingkulin zaujaini isnan. Semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi ya wong keramat. Tangane diangkat ngene iki. Sing kanan mesti untuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke untuk sak pasang-pasang, termasuk asu. Nah, di asu ya melok. Melok selamat kok tikus. Pokoke sing kewan sing elek-elek lah ya melok. Pokoke jaga napa? Boleh sih. Aku sing ora riwayat ku gajah melok ta ora. Nek ndelok saiki jek ana berarti ya melok. Tapi ya dijakok ndi wong sak menapa? Gede ini dinosaurus melok atau orang serasa buat takonlo yang malah tadi mengenapa takonlo dinosaurus besarnya segitu kalau perahu Nabi Nuh itu gak muat malah cangkem melek menaik kan iso golek dinosaurus bayi butuhnya kan buat jaga populasi tuh teko elek ngono dari pikirannya kan dinosaurus besar kapalnya gak muat. Nak jago populasi kan tidak harus dinosaurus besar, cukup yang ket. Pemana jenis bertelur ya dinosaurus itu? Kan cukup gue bodoh ke. Aneh-aneh, macam mau debat tu usus. Mulane Al-Mira fil Quran kufurun, debat no Quran apa? Kafir, bu kafir halus, bu kafir tenan darus, bu kafir. Terus mulane itu sana cerita sing beling-beling. Asu tetap kawin, kontirakat tetap kawin. Di pasut non tapi no. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin, gak nek kawin. Asu gak kuat kan tetep.

Terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni ini kapan, Gus? Maksudnya cerita. Cerita wong khawas, ana cara wong awam, ah karek tuku murah timbang mikir. Iku ya pinter, ilmuwan dadi buruhe wong bodho. Wong ilmuwan mikir, sing wong bodho tuku tiket selesai. Jadi wong pinter profesor bentuk peker, jangan sing wong bodho mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter di wong bodho wong pinter. Dadi pangeran iki senengane mbuli wong. Wong aku tak pinter ben dadi dokter profesor. Sing wong bodho mergawe terus engko nek sugih gampang nyewa direktur. Sing direktur profe. Sing repot wong bodho nggih masjid. Lah sing mami sapa nyewa kiai. Repot nek doja iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung sugih nggih masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah. Wis menjen pangeran nggih donya sing ngene iki. Liat takhidha ba'dhum ba'dhon sukhriya supaya saling mengadu. Ana wong ra kiai tapi ra kiai. Dongane mbek pangeran ngene kon Gusti kula nyuwun anak kula ayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai anak ayu disenengi. Kiai dadi atasane kiai dame. Barokah di anak. Kesewen kiai kesewen. Dadak ngapalo. Alfiyah imrit ya. Yes. Aduk donga jadi anak. Ya selesai wah. Putune diundang Gus. Kok repot wah. Atau nak ning dunia kampus terus dirabi dokter selesai. Dokter bocok cung-cung. Dokter celuk cung perkarane. Itu ya solusi no. Mulane cara ngawam ngono, penting dak anak ayu gampang liyane apa? Wes pokoke wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabuni jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya. Saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu, yang sama-sama bisa dikendarai. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun nuhri mongko ngeblesno ingsun mbok muake mak aji disuben sertane anane prau fala sori khomong ora ana pertolongan wujud muhisat kese maksude bengok-bengok sing nyelametno iku wujud muhisalakum ora ana sing nolong kabeh walakum yung kodunan ora ana wong akeh yung kodunan dislametno sapa akeh yun jaunat kese dislametno sapa wong akeh tapi masih ana pesawat ana prau kira iso aku mau luhur jare Allah aku tetep pangeran nak butuh tak blesno maksude kira usah ngimani teknologi tetep kabeh kudrohe pangeran nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sing nggone napa? Awan ya selesai. Mangke pasti pangeran meneh. Yo tugale cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Mulane jare pangeran, aku kepengen tenggelamno wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran istilahnya wa inna sa nuhrikhum. Donya nek aku karep tak tenggelamno jare pangeran. Iki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bayangno tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Jare sapa nak pangeran yo gampang wae. Nggih tsunami selesai yo. Selesai mlane rayu ben ra usah nggih tsunami. Maksudnya lewat donga napa? Dadi donga. Lah donga bahasa Arab istighosah. Lah dari partai tertentu kan di bahasa Arab istighosah. Serepot, sensitif zaman akhirnya ngomong ilmiah dadi sensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku tidak usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah, harus yakin aku kubu ilmiah. Gak mihak sopo-sopo, kubu apa? Ilmiah. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga. Oke, nak ben dadi wong mulya, tidak usah dadi kiai, kesuwen di anak aja, di mantu. Kiai, kok putu mesti dadi kiai alim, lu mbae sopo kan karena mendingan. Gampang loh. No? Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, napa? Akeh gak kiai dadi pantune wong awam? Barokah. Barokah ayu, ha? Tahu tawayu ana wong duwe sawayu, dirabi wong sugih, selesai kemiskinane. Selesai. Bang belajar ekonomi sawan. Jadi Allah ngatur donya segampang iku, apa? Segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nuhrikhum fala sori kholahum walahum yang kodun. Dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mo illa rahmatan kecuali onok kasih sayang minna sangking ing sun kabehiku mo iso selamat nak untuk kasih sayangku wa mataan lan umpama selamat mo seneng-seneng ilahinin maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran masih oke tak selamat nolah selamat temok sesaat suatu saat tetap datang ajal. Jadi intinya kue selamat yomuk sedih lo. Iku jadi intinya pangeran ngelingno nak dunia iku tidak tempat yang abadi. Ela yunjim di kisaranya lamna ing wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun aku maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya hum ing wong akeh. Nggih, tak seneng-seneng no ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi ya muk ilang kido i ajalihim tumeka maring muk batas napa ajal-ajale wong akeh. Dadi napa intinya itu aku nyen umpama ana praulah setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa diteng. Kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Niku ayate jelasin apa? Inna huwa yumsiku samawati wal ardo an tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid gak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuhi itu semua seles, maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh kan. Angen terus zaman akhir. Sajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor enggak dijatuhkan, asteroid enggak dijatuhkan, Mars enggak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan nggih seles. Soale maka wong ngendikan apa tadi? Inna waha yumsikus sama waati wal ardo napa? Antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian seles. Nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap seles. Selesai jenis wa mataan ilahin. Ela injim dikisera nyelam tau ngake opo illa rahmatuna ikhili rahmat yang sunnah kumare ngake wa tamtiuna. Lan oleh ngekei seneng-seneng ingsun iya hum yang ngake takei seneng-seneng ladatihim ing rasane wong akeh ngrasa enake wong akeh ilang kido ya jalim tumeka maring batas ajale wong akeh wa idza kilana alkane dinucapno lahum maring wong akeh apa itaku mabene idikum kowe wedi apa sing ngarep mukmin ada bidunya sing sing dunya kirim kaliyan wong akeh wa ma khulfahum lan barang sing sak ngguri mukmin ada bil akhirah. Jika mereka diingatkan takutlah sesuatu di hadapan kamu yaitu yang kamu alami di dunia ya takutlah sesuatu yang nanti akan kamu alami kemudian yaitu misalnya alam akhir. Akhirat. Jadi Allah saking baiknya itu selalu mengingatkan kita. Pikir nasib kamu di dunia, ya pikir nasib kamu di akhirat. Supaya la'allakum turhamun. Supaya aku itu layak disayang dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malah wongku akrodu. Ketika diingatkan malah mengu berpaling. Maknanya menolak. Wa ma ta'dilan ora teko ing wong min ayatin sangi ayat min ayati rabbihim sangi ayat min rumake illa kanu. Kecuali ono sapa wong akeh andha sangi ayat iku muridina iku mengu kabeh. Wa idza qila nalikane den ucapno lahum mare wong akeh ekola fuqara ushabat sing ngendikan sapa fuqara ushabat fikir-fikir ushabat lahum mare wong akeh anfiku mimma razaqak mbok kowe sekali-kali sedako minal amwali sing propro donya qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu istizaan karena ngenyek bim lan ladziina aamanu anut imu ana to kene mangan kita man ing wong lawe asa ulama ngersano sapa Allah apa atama moko maring mangan sapa Allah ing man fi muqtaqadikum ing dalam keyakinan sira kabeh ada ya iki. Maksudnya zaman dhisik iku wong-wong ya ana gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat tuh kersane pangeran, nak takai sedekah berarti aku ngerusak kersane pangeran. Gak pernah ngajar tadi. In antum maranati sira kabeh fi qaulikum dalam kuncap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am utakutikum sementara keyakinan sira kabeh ada iku ila fi dolalin kecuali ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin kan jelas. Wali tasrihi lan krana nyeplosno iki bikufrim kelan kufre wong akeh mau ki ono tim utahi panggonan sing aku waya kulo namatan.